Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyir al-hadirin, ayuhat talabah wa ikhwanil kiram rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada syarat yang kelima dari syurutus shalah. Apa syarat yang kelima tersebut dari syarat-syarat shalat? Naam, izalatun najasah min thalas, menghilangkan najis dari tiga hal. Min badanin, wa min thawbin, wa min buqa'atin. Menghilangkan najis dari badan, dari pakaian, begitu pula menghilangkan najis dari tempat pelaksanaan sholat. Apa dalil untuk syarat yang kelima ini? Qauluhu ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, sucikanlah dari najis. Kemudian kita masuk pada syarat yang keenam dari syurutus shalah, qala asyartus sadis, syarat yang keenam, satrul aurah. Termasuk daripada syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Wa ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man shalla uryanan wa huwa yaqdir. Dan para ulama bersepakat atas tidak sahnya salat seseorang yang telanjang dalam keadaan dia mampu untuk menutupi badannya dengan pakaian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah syarat yang keenam. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak memenuhi syarat ini, yaitu satrul aurah. Dan aurat mana yang harus ditutupi oleh seorang yang salat? Mimbabil faidah, bahwasanya aurat seseorang laki-laki itu terbagi menjadi dua. Ada aurat fi ghairi shalah, pada selain salat, dan ada aurat di dalam salat. Kalau aurat yang tidak di dalam salat bagi laki-laki, ada dua pendapat di kalangan para ahlul ilm. Pendapat yang masyhur bahwasanya aurat seorang laki-laki adalah minas sarrati ila rukbah, dari apa namanya ini bahasa Indonesianya, pusar sampai ke lutut. Ini pendapat yang masyhur. Pendapat yang kedua bahwasanya aurat seorang laki-laki adalah as-sawatain. As-sawatain maknanya adalah kubul dan dubur. Dan pendapat ini, yakni pendapat yang menyatakan bahwasanya aurat seorang laki-laki itu adalah as-sawatan, kubul dan dubur, adalah pendapatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pendapatnya Ibnu Abi Dzib, dan juga pendapatnya Zahiriyah, pendapatnya Imam Al-Bukhari, dan pendapatnya Imam Ibnul Munzir, dan juga sekelompok dari muasirin seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu pula Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwasanya yang namanya aurat itu adalah kubul dan dubur. Dan ini adalah yang rajih, wallahu a'lam bissawab. Hanya saja kita sekarang adalah hidup di negara Indonesia, dan kita sebagai seorang muslim, terlebih seorang penuntut ilmu, dituntut dengan sangat untuk menjaga kehormatan dan menjaga muru'ah, menjaga harga diri kita. Boleh kita berpendapat dikarenakan dalil menunjukkan hal ini, bahwasanya yang namanya aurat itu hanyalah kubul dan dubur, dan bukan termasuk aurat paha dan di bawah pusar, selama itu bukan kubul atau dubur. Boleh kita berpendapat ini dikarenakan memang dalil menunjukkan akan hal tersebut. Hanya saja min bab al-hifaz 'alal muru'ah, dalam rangka menjaga muru'ah, seorang muslim dituntut untuk memakai pakaian yang lumrah, yang dengan pakaian tersebut harga dirinya tetap terjaga, apalagi seorang penuntut ilmu. Kalau kita katakan yang namanya aurat itu adalah astau'atan, sehingga paha tidak termasuk daripada aurat, kita tidak katakan orang yang menyingkap pahanya adalah orang yang berdosa. Tidak. Kenapa? Karena paha bukan aurat. Hanya saja secara muru'ah di negeri kita, contohnya seorang santri berjalan dari rumahnya ke warung menggunakan celana pendek yang menyingkap pahanya, ini dapat menjatuhkan muru'ahnya. Dan termasuk daripada syarat rawi yang adil adalah seorang rawi yang menjaga dirinya dari khawarimil muru'ah, dari perkara-perkara yang bisa merusak muru'ahnya. Dan kita ingin menjadi bagian daripada mereka, orang-orang yang memiliki sifat adil. Maka pakailah pakaian-pakaian yang layak, yang dengan pakaian tersebut harga diri kita dapat terjaga, kita tidak menghinakan diri-diri kita. Pakai pakaian kaos atau celana yang sampai di bawah lutut, ya, asal tidak di atas mata kaki. Kemudian pakaian yang menyingkap ketiak contohnya, apakah ini diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Hanya saja tadi, apabila dengan menyingkap ketiak, dengan kita memakai pakaian-pakaian yang dapat menyingkap ketiak, kita keluar ke sana kemari, dibilang dosa? Enggak dosa. Hanya saja muru'ah antum. Antum hidup di negeri Indonesia, yang mana juga antum seorang penuntut ilmu, belajar kerapian, belajar kehormatan. Enggak layak antum dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tempat lewat antum itu dapat dilihat oleh manusia, antum menggunakan pakaian yang dapat menyingkap ketiak antum. Enggak layak. Pakai pakaian yang rapi, minimalnya kaos menutupi setengah lengan contohnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini masalah seputar tentang aurat. Jadi yang rajih wallahu alam bisawab, yang namanya aurat laki-laki pada selain salat itu hanya astau'atan, kubul dan dubur. Hanya saja dalam rangka menjaga muru'ah, menjaga harga diri, seorang muslim apalagi seorang penuntut ilmu sangat-sangat ditekankan dan sangat dituntut untuk mengenakan pakaian-pakaian yang dapat menjaga kehormatan dan harga dirinya. Nah, adapun aurat seorang laki-laki di dalam sholat, maka minimalnya ada penutup untuk pundaknya. Yani dia harus memakai pakaian atas juga, bukan hanya memakai pakaian bawah, tapi juga memakai pakaian atas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang kalian sholat dan tidak ada di kedua pundaknya sesuatu pun yang menutupinya. Berarti harus mengenakan pakaian atas. Ini bagi para laki-laki. Dan sangat ditekankan bagi siapapun itu, terkhusus bagi para pria, di dalam melaksanakan sholat, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang indah, sempurna menutupi aurat Anda yang mencerminkan kehormatan dan harga diri Anda, dan juga pakaian yang memang enak dipandang, ya, layak dipakai apabila kita mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian pada setiap kali kalian melaksanakan sholat, setiap kali kalian berada di tempat sujud, yakni setiap kali kalian melaksanakan sholat. Apabila kita punya pakaian yang bisa kita khususkan untuk pelaksanaan sholat, alangkah baiknya. Mungkin tatkala kita tidak sholat, ya, kita dalam keadaan santai, pakaian kita pakaian yang lumrah menutupi aurat, mungkin itu sarung atau jubah yang memang bukan untuk sholat, ya, celana yang menutupi aurat, pakaian atas yang sampai ke tengah lengan, yang dengan yang kita bisa menjaga kehormatan diri kita dan harga diri kita, pakai. Dan khususkan pakaian-pakaian yang digunakan untuk sholat dan juga kegiatan-kegiatan ibadah yang lain seperti menuntut ilmu, thalabul ilmi, qiraatul Quran dan semisalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan memperhias diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ini termasuk perkara yang disyariatkan. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap kali kalian melaksanakan salat, di setiap kali kalian ada di tempat sujud. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dijelaskan oleh al-muallif setelah beliau memberikan sebuah keterangan tentang kesepakatan yang terjadi di kalangan para ulama tentang tidak sahnya sholat orang yang telanjang dalam keadaan dia mampu untuk memakai pakaian. Qala wa haddu auratir rajul minas sarrati ila rukbah. Dan batasan aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke lutut. Dan ini tadi yang sudah kita jelaskan, mana yang rajih, yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya aurat adalah as-sawatan. Qala wal amah kadzalik. Dan budak perempuan juga seperti itu. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa budak perempuan seperti itu? Maknanya adalah budak perempuan aurat di dalam sholat itu sama seperti laki-laki. Sehingga kebanyakan atau amah keumuman para ulama, mereka menyatakan bahwasanya seorang budak perempuan apabila dia sholat dalam keadaan mahsurur ra's, dalam keadaan tidak tertutup kepalanya, ini sah. Kecuali pendapat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tidak sah, sama seperti wanita yang lain. Tapi kalau kebanyakan, bahkan keumuman, bukan aksar tapi amah keumuman para ulama, pendapat mereka adalah seorang budak perempuan aurat sholatnya sebagaimana laki-laki. Seandainya dia tersingkap kepalanya di dalam sholat pun tidak masalah, sholatnya tetap sah. Berbeda dengan perempuan merdeka. Walaupun yang lebih afdol juga seorang wanita yang statusnya adalah budak tetap memakai pakaian yang sebagaimana wanita merdeka apabila itu memungkinkan untuk dia lakukan. Dia juga tutup kepalanya. Namun dari segi sah atau tidak sahnya, seorang budak perempuan salat dalam keadaan mahsur ra's itu tetap sah sebagaimana halnya laki-laki. Qala wal hurratu kulluha auratun illa wajhaha. Dan seorang wanita yang merdeka, seorang wanita yang bukan budak, semua badannya adalah aurat kecuali wajahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan masalah aurat seorang wanita di dalam sholat, apabila tidak ada yang dia khawatirkan untuk melihat wajahnya atau melihat kedua telapak tangannya, maka sangat-sangat dianjurkan bagi seorang wanita untuk menyingkap wajahnya dan menyingkap kedua telapak tangannya di dalam sholat. Adapun di luar sholat, maka pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, semua badan wanita itu adalah aurat. Sekali lagi, semua badan wanita itu adalah aurat, kecuali yang dia tampakkan untuk membantu penglihatannya, seperti mata, ya. Wajah ini semuanya adalah aurat, kecuali yang memang digunakan untuk membantu dia melihat, ya. dia menggunakan sedikit lubang di kedua matanya. Ya, barakallahu fikum. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya wajah ini juga termasuk bagian daripada aurat yang harus ditutupi oleh seorang wanita di dalam di luar salatnya? Dalil tentang permasalahan ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang dikatakan oleh At-Tirmidzi, ini adalah hadis yang hasan sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, maka dalam keadaan sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang dia dengan pandangan rahmat di hari kiamat. Perhatikan lafaz hadisnya. Ana ulang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya ke bawah mata kaki dalam keadaan sombong dengan pandangan rahmat. Maka ada salah seorang sahabiah bertanya, faqalat Ummu Salamah, fakaifa tasna'un nisa bidhuyulihinna, lantas bagaimana dengan seorang wanita, apa yang harus dia perbuat dengan kaki-kaki mereka? Apabila pakaian yang dipakai seorang wanita sama seperti pakaian laki-laki yang tidak boleh untuk terjulur sampai ke bawah mata kaki, nanti kakinya terlihat. Ini berarti apa yang kita pahami dari hadis ini? Para sahabiah di kala itu memahami kaki juga termasuk daripada aurah yang harus ditutup. Makanya mereka bertanya, kalau tidak boleh kita menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki, lantas kaki kita nanti terlihat dan kaki adalah aurat. Ini yang dipahami dari ucapannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Yurkhina shibran. Wanita boleh untuk menjulurkan kakinya di bawah mata kaki sepanjang satu jengkal. Ya, sepanjang satu jengkal. Ummu Salamah kembali bertanya, faqalat idzan tankashif aqdamuhunna. Wahai Rasulullah, kalau di bawah mata kaki itu hanya satu jengkal, nanti kaki-kakinya masih tersingkat. Lihat bagaimana sucinya mereka para sahabiah radhiyallahu anhum, ingin untuk menutup auratnya dengan sedemikian rapat sampai-sampai di bawah kaki pun apabila di bawah, di bagian bawah itu masih ada jarak kain satu jengkal, mereka masih menganggap akan tersingkap nanti kakinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayurkhinahu dhira'an la yazidna 'alaihi. Wanita boleh untuk menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki sepanjang satu hasta, tapi tidak boleh melebihi itu. Mana sisi pendalilannya? Mana sisi pendalilan kalau wajah adalah aurat dari hadis ini? Para sahabiah di kala itu mereka menganggap kaki adalah aurat. Kalau kita berbicara tentang fitnah wanita, seorang yang dihadapkan dengan kaki wanita, ya, seorang yang dihadapkan dengan kaki wanita, kemudian dihadapkan dengan wajah wanita, mana yang paling terfitnah? Orang yang terfitnah dengan kaki atau orang yang terfitnah dengan wajah? Boleh kaki mulus, ya, nggak ada dompel-dompelnya, ya. Tapi bisa jadi wajahnya bekas cacarnya belum hilang, ya. Nah, coba kalau seorang laki-laki dihadapkan kepada kaki wanita yang terlihat dengan wajah wanita yang terlihat, tentunya tidak ada yang berselisih di sini para ikhwan, ya. Bahkan anak-anak kecil pun mungkin paham, gak ada yang berselisih. Orang yang akan lebih terfitnah adalah orang yang melihat wajah wanita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya wajah ini juga termasuk bagian daripada aurah. Karena disitulah sebenarnya inti fitnah wanita sebelum di area-area yang lain itu di wajahnya. Makanya Rasulullah SAW tatkala ada sahabat yang mau menikah, dilaporkan kepada beliau dia belum nazar bagaimana wajah calon istrinya. Rasul memerintahkan sahabat tadi untuk melihat bagaimana wajah calon istrinya. Gitu. Kenapa? Karena disitulah letak atau inti letak kesukaan seorang laki-laki kepada seorang wanita sebelum di area yang lain itu di wajahnya. Nah. Ya, sehingga wajah ini memang anggota badan yang harus dijaga oleh seorang wanita, ditutup dengan sedemikian bagus, ya, agar tidak laki-laki yang tidak halal baginya terfitnah dengan maudhi fitnah, tidak terfitnah dengan wajah. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu tadi di luar sholat. Kalau di dalam sholat, seorang wanita tidak ada yang mungkin untuk melihat kepada wajahnya dan aurat yang lain, maka baginya untuk menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam bissawab. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ay inda kulli sholah. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Di setiap masjid, ay maksudnya di setiap akan melaksanakan sholat. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua di dalam melaksanakan sholat untuk mengambil perhiasan-perhiasan kita. Utamanya adalah menutup aurat-aurat kita, baik itu bagi para pria atau bagi para wanita. Wallahu a'lam bissawab. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, qala Ibnu Abdul Bar, wa qad ajma'u 'ala anna 'ala al-mar'ati an takshifa wajhaha fi as-salati wal ihram. Kata Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, dan para ulama bersepakat bahwasanya seorang wanita harus menyingkap wajahnya di dalam salat dan tatkala dia berihram. Ini tentunya dengan catatan tadi, apabila dia aman daripada fitnah, maka dia menyingkap wajahnya. Kemudian syarat yang ketujuh. Qala asyartus sabi. Syarat yang ketujuh daripada syarat-syarat sholat adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Wad dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah adalah hadis Jibril alaihi salam annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa fi akhirih. Dalil akan syarat ini adalah hadisnya Jibril bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengimami, atau Jibril alaihi salam pernah mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dan di akhir waktu. Maka Jibril alaihi salam beliau mengatakan, ya Muhammad, as-salatu baina hadainil waqtain. Wahai Muhammad, salat itu dilaksanakan di antara dua waktu ini, yakni di antara awal dan akhir. Maknanya salat harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalil akan syarat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya salat atas kaum mukminin adalah sebuah kewajiban yang berwaktu, mauqutan, kewajiban yang berwaktu, ai mafrudun fil auqat, ya, salat adalah perkara ibadah yang difardukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Wa yushtarat li sihhati sholati ada'us shalawatil khamsi fi awqatiha. Dan dipersyaratkan di dalam sahnya salat adalah melaksanakan salat lima waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Fala yajuz antusolla qabla awqatiha. Maka sholat-sholat yang ada tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya. Sholat duhur dilaksanakan sebelum waktu duhur, ini sholatnya enggak sah. Sebagus apapun sholat yang dilakukan, apabila belum masuk pada waktunya, maka sholatnya tidak sah. Wa in sulliyat, dan apabila sholat tersebut dilakukan dalam keadaan belum masuk waktu, wajaba i'adatuha, maka wajib untuk diulangi. Nah, wajib untuk diulangi. Yang belum masuk waktu isya, tapi dia sholat isya dan tidak bermaksud jamak dengannya, maka dia harus mengulangi sholat yang dia lakukan pada waktu isya. Sebagaimana sholat tidak boleh untuk dilakukan sebelum waktunya, beliau mengatakan wala yajuzu ta'khiruha an waqtiha, juga tidak boleh sholat ini diakhirkan dari waktunya. Tidak boleh ditunda-tunda sampai keluar daripada waktunya. Falau akhoroha hatta kharaja waktuha, seandainya seorang melaksanakan sholat atau menunda sholat sampai keluar waktu sholat tersebut, fa in kana li naumin wala tafrita ma'ahu aw nisyanin qadaha la itsma alaih. Apabila dia keluar dari waktu dalam melaksanakan sholatnya itu karena tertidur dan tidak ada upaya yang jelek di dalam hal tersebut, begitu pula bukan dikarenakan lupa, maka dia harus mengqadanya, yakni mengqada salatnya walaupun di luar waktunya, dan tidak ada dosa baginya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa dari salat atau dia tertidur dari sholat sehingga sampai keluar waktunya, maka baginya untuk mengkodoknya tidak ada kafarah bagi dia kecuali hanyalah itu. Nah, ini kalau orang tertidur atau seorang yang lupa di dalam melaksanakan sholat sampai dia keluar waktu, dikodok sholatnya walaupun di luar waktu tersebut, dan tidak ada kafarah yang lain kecuali itu, dan bahkan tidak ada dosa baginya. Wa in kana li ghairi dzalika athima wa qadhaha. Namun apabila seseorang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya bukan karena tertidur dan juga bukan karena lupa, maka dia berdosa dan dia juga tetap harus mengqadha. Dia juga tetap harus mengqadha. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian al-muallif rahimahullah beliau menyebutkan dalil tentang waktu-waktu sholat. Wa dalilul awqat qauluhu ta'ala, dan dalil tentang waktu-waktu salat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Isra yang ke-78. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai ke hilangnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah sholat di waktu bacaan Qur'an di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Qur'an di waktu fajar ini adalah bacaan yang dipersaksikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang 5 waktu sholat secara global. Yang pertama adalah sholat-sholat yang dilakukan di waktu antara tergelincirnya matahari ke arah terbenamnya sampai ke pertengahan malam, dan ini ada 4 sholat: duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya. Kemudian sholat yang dilakukan di waktu fajar, ini sholat subuh. Adapun perincian tentang 5 waktu sholat ini datang dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, waktu zuhri idza zalatish syamsu. Waktu zuhur itu apabila matahari telah tergelincir. Maksudnya matahari telah tergelincir ke arah terbenamnya. Matahari terbit dari mana? Terbit dari mana? Timur. Berjalan ke arah barat. Berjalan ke arah barat. Tatkala seseorang menancapkan sebuah tancapan dan matahari tepat berada di atasnya, ini belum masuk waktu zuhur. Ciri-ciri matahari tepat berada di atas sesuatu adalah tatkala sesuatu tersebut di siang hari belum ada bayangannya. Baik bayangan ke arah terbit atau bayangan ke arah tenggelam, belum ada. Ini bahkan waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Tatkala matahari mulai tergelincir ke arah terbenamnya, sehingga akan muncul bayangan ke arah terbit, sedikit saja itu mulai waktu zuhur. Itu adalah mulai atau permulaan dari waktu zuhur. Ya, idza zalatish syams, apabila matahari telah tergelincir. Wa kana dhillur rajul katulihi ma lam tahdhuril asr. Dan terus berlanjut sampai bayangan seseorang seperti bayangannya, atau panjang bayangan seseorang seperti panjang orang tersebut. Ya, yakni akhir daripada waktu zuhur adalah tatkala kita tancapkan sesuatu dan bayangan sesuatu ini panjangnya sama seperti sesuatu tersebut. Ya, ini waktu sudah mulai masuk waktu asar sekaligus akhir waktu zuhur. Malam tahduril asr, selama belum hadir waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfarra syamsu, dan waktu asar adalah terbentang selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning, bukan selama matahari masih ada belum terbenam. Perhatikan. Jadi para ulama dalam permasalahan waktu asar, sebagaimana waktu isya, mereka beristinbat ada namanya waktu ikhtiar dan ada namanya waktu daruri. Ada waktu ikhtiari dan ada waktu daruri. Waktu asar, waktu ikhtiari adalah semenjak bayangan seseorang sama seperti panjang orang tersebut dan terbentang sampai matahari belum menguning. Dan matahari belum menguning, ya, atau afwan, menguningnya matahari ini bukan tandanya matahari tersebut tenggelam. Berarti sebelum matahari tenggelam, waktu ikhtiari asar itu sudah selesai. Ulama menyebutkan mulai dari awal waktu asar itu terbentang tidak lebih dari 30 menit atau 45 menit. Ya. 30 menit sampai 45 menit. Al-muhim patokannya adalah selama matahari belum menguning. Kalau matahari sudah mulai menguning, ya, matahari sudah mulai menguning, maka di situ berhenti waktu ikhtiari. Orang yang sengaja menunda pelaksanaan waktu sholat asar sampai matahari menguning, dia berdosa, ya, dengan sengaja. Tapi kalau dia tertidur atau lupa sampai matahari menguning, maka dia boleh melaksanakan sholat asar di waktu daruri, di waktu darurat. Yaitu apa? Dari menguningnya matahari sampai tenggelam matahari. Ini namanya waktu daruri dari waktu asar. Makanya waktu asar tidak boleh lama-lama kita tunda. Ya, waktu asar tidak boleh lama-lama kita tunda. Segera dilaksanakan sebelum matahari menguning. Khawatir jam 5 itu sudah bukan waktu asar lagi. Kenapa? Sudah mulai waktu sore dan awan-awan yang berada di tempat tenggelamnya matahari itu sudah mulai terkena sinar-sinar kuning. Nah, itu maksudnya tasfaru syams. Barakallahu fikum. Wa waktu salatil maghrib malam yaghibish syafaq, dan waktu salat maghrib adalah tenggelamnya matahari dan terbentang sampai barakallahu fikum cahaya-cahaya kuning belum hilang. Ya. Kalau orang barakallahu fikum melihat matahari itu tenggelam, itu belum tentu cahayanya juga hilang. Ya. Matahari tenggelam belum tentu cahayanya juga hilang. Bisa antum buktikan? Mungkin di sini banyak pepohonan sulit untuk dilihat. Tapi kalau antum berada di laut contohnya, antum lihat ke arah barat di mana di situ matahari tenggelam. Bisa antum lihat setelah salat maghrib dengan waktu yang ada pada kita, antum keluar lihat di situ. Matahari sudah enggak ada, akan tapi cahaya menguningnya masih ada. Nah, ini berarti masih waktu salat maghrib. Sampai kapan itu terbentang waktu salat maghrib? Sampai sinar matahari itu yang disebut dengan syafaq betul-betul hilang total, nggak ada sama sekali, sehingga langit betul-betul gelap, nggak ada warnanya. Nah, itu baru akhir waktu sholat maghrib sekaligus awal waktu sholat isya. Selesaikan ya, udah jam 6, dikit lagi waktu sholat isya. Maksudnya sebentar lagi pembahasan waktu sholat isya, dikit lagi. Wa waktu sholat il isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya itu sampai ke pertengahan malam. Ya, kalau malam panjangnya ada 8 jam, berarti 8 jam itu dibagi menjadi 2, 4 jam. Nah, pertengahan malam itu waktu akhir dari pelaksanaan sholat isya. Ini juga para fuqaha menyebutkan sholat isya itu ada 2 waktu. Ada waktu ikhtiari dan ada waktu doruri. Kalau waktu ikhtiari adalah sampai pertengahan malam. Malam, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu antum bagi 2. Nah, disitulah pertengahan malam. Ini waktu ikhtiari. Orang yang tidak tertidur dan orang yang tidak lupa, kalau dia menunda pelaksanaan sholatnya sampai keluar dari pertengahan malam, maka dia berdosa. Ya. Akan tapi kalau seorang lupa atau tertidur dari melaksanakan sholat isya dan dia terbangun atau teringat dalam keadaan sudah lewat pertengahan malam, maka dia boleh melaksanakannya walaupun itu di waktu doruri. Ya. Itu fungsinya pembagian waktu doruri dan ikhtiari. Kalau orang gak lupa, orang tidak tertidur, dia tidak boleh menunda pelaksanaan sholat asar dan sholat isya sampai keluar batas waktu ikhtiari, dia berdosa dikarenakan hal tersebut. Nah, dan waktu darurinya sholat isya ini dari atas pertengahan malam sampai ke terbitnya fajar shodik. Waktu salat subuh bintulu'il fajar, dan waktu salat subuh adalah dari terbitnya fajar, ayat fajar shodik, malam tatlu isyam, selama matahari belum terbit. Faida tala'ati syamsu fa'amsik anis sholah, apabila matahari sudah mulai terbit, ya, maka tahanlah dirimu dari melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As menjelaskan tentang perincian waktu-waktu sholat. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di zaman yang segala sesuatunya dimudahkan. Untuk waktu-waktu sholat sudah ada tim dari pihak pemerintah contohnya bekerja untuk menentukan waktu-waktu sholat di setiap daerah. Alhamdulillah kita manfaatkan. Ini waktu-waktu perkiraan yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan insyaallah selama itu sumbernya adalah sumber dari yang terpercaya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sekarang kaum muslim banyak dimudahkan, tidak perlu untuk melihat waktu zuhur dia menancapkan sesuatu sehingga melihat bayangan sesuatu tersebut, atau menentukan waktu asar dia melihat juga bayangan sesuatu, mau buka dia harus melihat dan memperhatikan matahari. Ini alhamdulillah segala sesuatunya di zaman kita dimudahkan dengan adanya tim yang bekerja dari pihak yang dipercaya oleh pemerintah untuk menentukan waktu-waktu sholat. Ini boleh kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.